Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang pembagian na'at, ada na'at hakiki dan na'at sababi. Kemudian kedua na'at itu, baik hakiki ataupun sababi, mengikuti man'utnya dalam i'rabnya dan nakirah ma'rifatnya. Jika man'utnya rofa, maka na'atnya rofa. Jika nasab, maka nasab. Jika khafat, maka na'atnya juga khafat. Jika man'utnya ma'rifat, na'atnya ma'rifat. Jika man'utnya nakirah, maka na'atnya nakirah. Baik, kemudian kata Syarif di sini ada tambahan yang harus disamakan antara na'at dan man'ut ketika na'at itu hakiki. Qala summa idza kana an-na'tu hakikiyan zada 'ala dhalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nisihi wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Kemudian jika na'at itu hakiki, maka tambah dari itu, dari kesamaan harus sama i'rab dan ma'rifat nakirahnya tadi, bahwasanya na'at mengikuti man'utnya dalam mudzakkar atau mu'annasnya, dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Wa mana dzalika annahu in kana al-man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran. Maknanya apabila manutnya mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar. Contohnya ra'aitu Muhammadan al-aqila. Ya, enggak boleh al-aqilata. Nah, Muhammadan mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Dari sisi i'rabnya sama-sama nasab, dari sisi ma'rifat nakirahnya sama-sama ma'rifat. Muhammadan dia alam, al-aqil dia ma'rifat dengan alif lam. I'rabnya sama dengan ra'aitu Muhammadan al-fadila. Muhammadan manutnya mudzakkar, al-aqila mudzakkar. Wa in kana al-man'utu mu'annasan kana na'tu mu'annasan. Jika man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Nahwu ra'aitu Fatimata al-muhadzabata. Perhatikan, Fatimata mu'annas, al-muhadzabata mu'annas. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Fatimata maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-muhadzabata na'tun li Fatimata wa na'tul mansubi mansubun misluhu wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wal muhadzabata ismun maf'ulun ya'malu 'amal al-fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu yahtaju ila na'ibi fa'ilin wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Al-muhadzabata isim maf'ul, beramal seperti amalan fi'il majhul. Fi'il majhul yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, membutuhkan kepada na'ibul fa'il. Na'ibul fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Baik, ini kesamaan makna sama dari sisi mudzakkar dan mu'annasnya. Jika man'ut mudzakkar, na'at mudzakkar. Jika man'ut mu'annas, na'at mu'annas. Kalau in kana al-man'utu mufradan kana na'atu mufradan. Dari sisi balik, bilangannya harus sama ya. Jika man'utnya mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Kama ra'aitha fi hadainil mithalain. Sebagaimana engkau lihat dalam dua contoh ini tadi. Ya. Wa in kana al-man'utu musannan kana an-na'tu musannan. Jika man'ut musanna maka na'nya juga musanna. Nahwu contohnya ra'aitul muhammadainil aqilaini. Perhatikan man'utnya muhammadaini. Al-aqilaini na'atnya. Muhammadaini perhatikan ma'rifat, ma'rifat. Nasab, nasab. Nah, mudzakkar, mudzakkar. Musanna, musanna. Ya. Taib. Mansub, mansub. Dari lima sisi. Mengikuti dari lima sisinya. Dari sisi apa? I'rabnya sama-sama nasab. Dari sisi bilangannya sama-sama musanna. Dari sisi ma'rifat nakirahnya sama-sama ma'rifat. Nah. Kemudian dari sisi mudzakarnya sama-sama mudzakar. Dan dari sisi bilangannya sama-sama musanna. Nah. Dari sisi dari empat ya. Afan saya ulangi dari empat perkara. Dari sisi apa? I'rabnya sama-sama nasab. Dari sisi ma'rifat nakirahnya sama-sama ma'rifat. Dari sisi jenisnya sama-sama mudzakkar. Dari sisi bilangannya sama-sama musanna. Mengikuti atau sama dari empat perkara. I'rabnya kita baca ra'aitu fi'lun wa fa'ilun al-muhammadaini maf'ulun bihi mansubun bil fi'li 'alal asah wa 'alamatu nasbi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahuma musannayain li'annahuma musannayani. Tanda nasabnya menasabnya dengan ya menggantikan fathah karena dia ketuanya musanna. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini wal 'aqilaini na'tun lil muhammadaini wa na'tul mansubi mansubun misluhu wa 'alamatu nasbi al-ya. Al-aqilaini ismu fa'il ya'malu 'amal al-fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula bihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqiruhuma. Nah. Baik, ini kalau musanna. Wa in kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an. Jika man'utnya jamak, maka na'nya juga jamak. Ra'aitu nahwu ra'aitu rijala al-uqala'a. Ar-rijala jamak, al-uqala'a apa? Jamak juga. Mengikuti dari sama dari empat perkara. Dari sisi i'rabnya sama-sama nasab. Dari sisi jenisnya sama-sama mudzakkar. Dari sisi na'am, ma'rifat nakirahnya sama-sama ma'rifat. Na'am, dari sisi bilangannya sama-sama jamak. Baik, i'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Ar-rijala maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-uqala na'tun lirijal wa na'tul mansubi mansubun misluh wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-uqala ismu fa'il fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhum. Taib, ini na'at hakiki. Jadi kesimpulannya na'at hakiki itu mengikuti dalam 4 dari 10 ya, 4 sisi. Dari sisi i'rabnya rofa rofa, nasab nasab, jer jer. Dari sisi ma'rifat nakirahnya, ma'rifat ma'rifat, nakirah nakirah. Dari sisi jenisnya, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Dari sisi bilangannya, mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Kecuali kalau jamak tidak berakal, ya. Jamak tidak berakal itu dihukumi mufrad muannas. Nah. Misalkan apa? Hadihi kutubun mufidatun. Jadi jamak hadihi mubtada, kutubun khobar, mufidatun na'at. Kutubun jamak tidak berakal, maka na'atnya mufrad mu'annas. Jamak tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas. Kutubun mufidatun. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, nat haki tadi mengikuti dalam sisi 4 dari 10 perkara. Nah, wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadza, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum.